Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali ikuti program kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dengan panduan buku Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha jilid kedua. Penjelasannya disampaikan oleh Ustadz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala, di mana alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini beliau sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita di studio Roja dan bersiap untuk menyampaikan pelajaran di malam hari ini. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dalam program bimbingan bahasa Arab dapat turut aktif berinteraksi bersama Ustadz ataupun bertanya serta menjawab latihan-latihan yang akan disampaikan di dalam pelajaran ini dengan menghubungi melalui layanan line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan seputar pembahasan yang dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 081-989-6543. Baiklah ikhwata Islam, kita akan segera ikuti pembahasan dan pemaparan materi di kesempatan malam hari ini, di mana kita sudah sampai pada akhir-akhir di latihan dan juga pembahasan pelajaran ke-27. Dan sebelum kita memasuki pada pelajaran yang baru, pelajaran 28, kita akan simak kembali ulasan dan juga pelajaran-pelajaran yang telah dahulu kita ikuti ataupun sebelumnya telah disampaikan sebagai bab murojaah di pelajaran ke-27. Berikut penjelasannya kepada Ustaz, kita persilakan falitafan dan maskuran. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan مسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah di akhir-akhir daripada Ad-Darsus Sabi' wal Ishrun, pelajaran 27. Dan mudah-mudahan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke pelajaran baru Ad-Darsus Thamin wal Ishrun, pelajaran 28. Sedikit mengulas dan mereview kembali apa yang telah kita bahas, bahwa di Ad-Darsu As-Sabi' wal-Ishrun, di pelajaran 27 ini, masih terkait dengan Al-Fi'lul Mu'tal. Fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan Al-Fi'lul Mu'tal yang sudah kita bahas, baik di pelajaran sebelumnya, pelajaran 26 dan 27, ada dua macam. Yang pertama al-fi'lul mu'talul fa', fi'il mu'tal, fi'il yang harful illahnya adalah huruf di huruf fa'ul fi'il, maka disebut al-fi'lul mu'talul fa'. Dan yang kedua yang juga sudah kita bahas dan tepatnya di pelajaran 27 adalah al-fi'lul mu'talu al-ain. Al-fi'lul mu'talul ain, yani fi'il yang di dalamnya ada harful illah dan harful illahnya ada di huruf ainul fi'il. Dan kalau kita mengingat kembali apa yang telah kita bahas, bahwa al-fi'lul mu'talul ain ini ada beberapa macam, ada beberapa wazan. Yang pertama wazan fa'ala yaf'ulu, dan contohnya cukup banyak. Di antaranya adalah qala yaqulu, kemudian kana, yakunu, zara, yazuru, qama, yakumu, dan seterusnya. Nah, ini alhamdulillah sudah kita bahas juga. Kemudian dengan wazan fa'ala yaf'ilu. Wazan yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu seperti ba'a yabi'u, ja'a yaji'u, kemudian sara yasiru, asha ya'ishu, dan seterusnya. Dan ini juga sudah kita bahas. Kemudian wazan yang ketiga, dan ini wazan yang terakhir yang sudah juga kita bahas, adalah wazan dengan fi'il fa'ala, dengan wazan fa'ala yaf'alu, seperti nama yanamu, kemudian khafa yakhafu, dan seterusnya. Dan ini sudah kita bahas, baik tasrif di al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari', dan terakhir di fi'lul amr. Terakhir di fi'lul amr. Dan di latihan terakhir daripada latihan di pelajaran 27 ini, ad-darsu as-sabi' wal-ishrun, di latihan ke-34, ar-rabi' wal-thalathun, kita kembali diingatkan tentang bentuk fi'il amr daripada masing-masing daripada al-fi'lul mu'tal tersebut. Baik mu'talul yang sudah kita bahas, baik yang wazannya fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'alu, dan fa'ala yaf'ilu. Dan di sini di latihan 34, kiranya penting untuk menyampaikan kembali atau mereview kembali atau mengulas kembali bagaimana cara kita membentuk fi'il amr dari fi'il mu'tal al-ain ini. Di sini latihan ke-34, silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah bisa melihat safha 191, halaman 191, dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, Ad-Darsu As-Sabi' Wal-Ishrun, pelajaran 27. Sekali lagi, silakan lihat halaman 191, At-Tamrin Al-Akhir, latihan yang terakhir, yaitu Ar-Rabi' Wal-Thalathun. Di sini perintahnya adalah Iqra' Al-Kalimatil Atiyata waktubha ma'a dhabtil harfil awwal. Iqra' al-kalimatil atiyata, bacalah kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah dia, tulislah kata-kata tersebut. Ma'a dhabtil harfil awwal, dengan mengharakati huruf yang pertama, al-harfil awwal. Karena di sini di latihan 34 ini fi'il amrnya, fi'il amr dari semua fi'il mu'tal al-ain yang sudah kita bahas hanya terdiri dari dua kata saja, dua huruf, mohon maaf, dari dua huruf saja. Dan yang pasti huruf yang terakhir pasti disukun. Huruf yang terakhir itu sudah pasti dia disukun. Maka yang sekarang yang perlu kita tentukan adalah huruf pertama, harokat huruf pertamanya apa. Huruf kedua sudah tidak ada masalah lagi. Huruf yang terakhir sudah tidak masalah lagi. Karena semuanya disukun. Tinggal kita menentukan huruf pertamanya. Maka ini latihan ke-34. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas. Al-Sekretari Kiai Ilham. Sudah kita bahas di pertemuan lalu. Tapi tidak mengapa kita ulas sedikit. Baru kemudian kita masuk ke Al-Kalimatul Jadidah. Dan setelah itu kita masuk ke pelajaran baru. Dan kita mulai saja di sini. تفضل يا إلهام اقرأ بسم الله اقرأ الكلمة الآتية واكتبها مع ضبط الحرف الأول مع ضبط الحرف حرف الأول حرف الأول نعم Tulislah, ikro bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah dengan memberi harokat di awal. Nah, dengan memberikan harokat pada huruf yang pertama. Yang awal, huruf yang pertama. Nah, silakan, tafadhal. Kul. Yang pertama kul. Naam. Yang kedua, ma mana kul? Katakanlah. Katakanlah. Kemudian ba'a bi'u. Bi. Bi. Naam. Bi. Ma mana bi? Juallah. Naam, bi' juallah. Naam. Zir. La la. Zur. Ini zur. Zur. Dari wazan fa'ala yaf'ulu. Zara yazur. Naam, zur. Naam. Zuk. Naam, zuk. Naam. Ma mana zur awalan ya akhi al-karim? Ha? Ma mana zur? Kunjungilah. Kunjungilah. Dhuq. Rapatkan. Ah, dhuq. Dari kalimat dhaqa yadhuku. Dhuq. Rasakan. Rasakanlah. Naam. Dhaqa merasakan. Naam. Teruskan. Khaf. Khaf. Takutlah. Takutlah. Dari mana dia? Dari fi'il? Khafa ya khafu. Khafa ya khafu. Naam. Khaf. Teruskan. Kum. Naam. Berdirilah. Ma huwa? Sekali lagi. Mana fi'ilnya? Koma ya kumu. Kum. Kum. Naam. Berdirilah. Terus. Nama ya namu. Nam. Nam. Naam. Soma ya sumu. Sum. Sun. Nama enam? Tidur. Tidurlah. Berpuasalah. Naam. Saroya siru sir. Sir. Naam. Ahsant. Sir. Nama mana sir? Jalanlah. Berjalanlah. Kana yakunu kun. Jadilah. Jadilah. Ahsant. Naam. Yang pertama, kita ulang kembali. Yang pertama apa tadi? Ilham. Kul. Kul. Sedarik. Kul. Naam. Karena diambil dari kata qala qala yaqulu. Kemudian bi' dari ba'a yabi'u. Yabi'u. Zur zara yazuru. Zara yazuru. Dhuq zaqa yazuku. Dhaqa yadhuku. Naam. Terus khaf khafa yakhafu. Khafa yakhafu. Qum qama yaqumu. Qama yaqumu. Nam nama yanamu. Naam. Nama yanamu, bukan nim ya. Nam. Naam. Naam. Kemudian sum. Soma yasumu. Soma yasumu. Sum. Naam. Sir. Saro yasiru. Saro yasiru. Kemudian kun. Kana yakunu. Kana yakunu. Naam. Kemudian di bawahnya di situ dijelaskan bagaimana proses menentukan fi'il amr dari masing-masing fi'il al-mu'tal tersebut. Di sini ada 3 contoh yang nanti setelah itu kita akan tambahkan fi'il-fi'il yang lain. Dan 3 contoh ini sebagai patokan. Yang berikutnya maka sama. Sama seperti ini. Sama diperlakukan seperti ini. Dimulai dengan yang pertama. Qala yakulu wazannya fa'ala yaf'ulu. Ada sekedalik ya ikhwan. Qala. Ada madhi. Fi'il mudhari'nya adalah. Yakulu. Yakulu. Yang tadinya adalah harful illahnya alif. Alif. Di huruf ainul fi'il setelah qaf. Antum lihat sekarang setelah jadi yakulu berubah jadi waw. Yang tadinya alif berubah menjadi? Waw. Al-waw. Kemudian ketika fi'il madhi kita masukkan, kita isnadkan ke dalamnya dhamir anta dan ana. Lihat. Perubahannya ana anta jadi kulta. Kulta. Ana kultu. Kultu. Naam. Kenapa tidak kita katakan qiltu misalnya atau qaltu? Karena di sini alifnya sebenarnya adalah waw. Karena dia sebenarnya bentuknya adalah fi'il madhi bentuknya qawala. Qawala yaqbulu. Qawala. Asalnya begitu. Qawala yaqbulu. Dari kalimat qawlun. Masdarnya adalah qawlun. Qaf. Waulam. Qawlun. Masdarnya adalah qawlun. Perkataan. Sehingga sebenarnya dia bentuknya adalah qawalah, qaf, waw, lam. Hanya saja waw ini kita rubah jadi alif karena menyesuaikan dengan fathah sebelumnya. Fathah di qaf. Nah, ketika dia jadi fathah, ketika jadi alif, maka di sini alifnya kalau kita hidupkan maka menjadi qa'ala. Dan seperti itu tidak benar dalam bahasa Arab. Maka dihilangkan harokatnya sehingga menjadi qala langsung. Dan terlihat waw ini terlihat di fi'il mudhari'nya. Terlihat di fi'il mudhari'nya. Qala yakulu. Ketika jadi fi'il mudhari' baru kelihatan wawnya di situ. Qala yakulu. Wawnya yang tadinya hilang terlihat sekarang di fi'il mudhari'. Maka di sini kita pastikan bahwa ketika diisnadkan ke dhamir anta menjadi kulta. Ana kultu. Lihat semuanya dengan dhammah di huruf fa'ul fi'ilnya. Sehingga amarnya adalah qul. Dengan mudah dari sini kita bisa tentukan bahwa fi'il amarnya adalah qul. Naam. Kemudian nanti setelah ini kita akan tulis. Kita jelaskan dulu secara lisan. Ini wazan fa'ala yaf'ulu. Selesai sudah. Fahimtum? Fahimna insyaAllah. Maka kalau kita ambil fi'il yang senada dengan qala yaqulu seperti dhaqa yadhuku kan sama wazannya. Fa'ala yaf'ulu. Sekarang bagaimana kalau anta masukkan kalimat dhaqa ke dalam fi'il ini dhamir anta. Bagaimana akhil kirim? Dhaqa anta. Anta zukta. Zukta. Ana? Zuktu. Zuktu. Bagaimana fi'il amarnya? Zuk. Zuk. Fahimta ya akhi? Fahimna insyaAllah. Kemudian apa lagi yang sama dengan ini? Seperti qama yakumu. Sama. Qama yakumu. Bagaimana fi'il madinya? Anta? Kumtu. Kum. Anta. Kumta. Kumta. Ana? Kumtu. Kumtu. Sehingga fi'il amarnya adalah? Kum. Kum. Wadih ya akhil kirim? InsyaAllah. Kemudian juga kata soma yasumu. Sama. Soma yasumu. Masukkan anta di kata soma. Sumta. Sumta. Ana? Sumtu. Sumtu. Terlihat dhammah di situ. Maka fi'il amarnya adalah? Sum. Nah, mengikuti dhammah. Sum. Wadih? Wadih, insyaAllah. Apalagi yang sama dengan ini? Sama seperti ini. Kana yakunu. Kana yakunu. Juga fa'ala yaf'ulu. Ada sekadalik? Bala. Nah, ketika masuk anta, bagaimana? Kana masukkan anta. Kunta. Kunta. Ana? Kuntu. Kuntu. Naam. Jadi di sini penting untuk mengetahui setiap tasrif, baik al-madi maupun al-mudhari maupun al-amr. Penting untuk mengetahuinya. Sehingga nanti dari situ ketahuan mana fi'il yang kita kurang tepat dalam mentasrifnya. Kelihatan di situ nanti insyaAllah. Kemudian, ada lagi yang masih senada dengan ini. Zara yazuru, sama. Zara yazuru. Bagaimana ketika masuk anta? Anta zurta. Zurta. Ana? Zurtu. Zurtu. Fi'il amarnya? Zur. Zur. Tidak mungkin zir. Tidak mungkin zar. Wadih? Wadih, insyaAllah. Karena dia ikut dhammah di fi'il madhi sebelumnya. Nah, ini wazan yang pertama. Wazan yang kedua, lihat. Ba'a yabi'u. Apa wazannya ini, ikhwan? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, nah. Fa'ala yaf'ilu. Ba'a yabi'u. Asal dari ba'a sebenarnya adalah baya'a. Baya'a dengan ya setelah ba. Ya ini dihapus kemudian diganti dengan alif. Ketika fi'il mudhari' kelihatan kembali ya-nya. Yabi'u. Kelihatan huruf ya yang kita hapus itu. Sehingga di sini dia wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Kemudian karena ya di huruf tengahnya maka dia sebenarnya kasrah. Huruf pertamanya adalah di kasrah yang paling tepat. Makalah di sini ketika masuk anta. Nah, ba'a ketika masuk anta bagaimana? bi'ta. Bi'ta, bukan ba'ta atau bukan bu'ta. Tapi bi'ta. Karena setelah huruf ba itu apa? Ya, ya asalnya ya. Dan harokat yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Kasrah. Wadih ya ikhwan? Insyaallah. Kemudian anta bi'ta, ana bi'tu. Bi'tu. Sehingga fil amarnya dengan mudah bisa ditebak menjadi bi'na'am. Kemudian lihat di sini, mana yang sama dengan ba'a yabi'u di sini? Ada tidak? Yang sama dengan ba'a yabi'u misalnya sara yasiru. Yasiru. Sara yasiru. Yasiru. Bagaimana? Sara yasiru anta sirta. Ana sirtu. Naam, sehingga fi'il amarnya adalah sir. Sir. Kemudian contoh lainnya selain sara yasiru adalah Aisha ya'ishu. Aisha ya'ishu. Artinya hidup. Aisha ya'ishu. Ah, bagaimana anta? Masukkan anta ke Aisha. Ishta. Aisha. Ain, alif, shin. Aisha. Kemudian? Ishtu. Ishtu. Ketika masuk ana, ishtu. Anta? Ishta. Naam. Wadah ya kawan? Insyaallah. Contoh lain. Kala yakilu. Kala yakilu. Menimbang. Kala yakilu. Kala yakilu. Atau menakar. Bisa arti menakar atau bisa arti menimbang. Nah, bagaimana? Kala yakilu. Kilta. Kilta. Ana? Kilta. Kiltu. Kiltu. Ana? Kiltu. Kiltu. Sehingga fi'il amarnya adalah? Kil. Kil. Karena asalnya memang dhammah. Asalnya adalah ya. Kasrah. Wadih? Wadih. Insyaallah. Kemudian yang terakhir. Wazan yang terakhir. Fa'ala yaf'alu. Adalah wazan. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Apa fi'ilnya di sini? Nama yanamu. Nama yanamu. Nah, di sini. Nama yanamu. Ketika kita masukkan anta dan ana, dia nanti akan sama dengan fi'il sebelumnya. Nama yanamu bagaimana? Nimta. Anta nimta. Nimta. Ana? Nimtu. Nimtu. Kasrah. Ada tarik? Wala. Kasrah. Tapi lihat fi'il mudhari'nya yanamu. Fi'il mudhari'nya adalah? Yanamu dengan alif. Ada tarik? Wala ya Ustaz. Maka harokat yang pas dengan alif adalah? Kasrah. Kasrah. Sahih? Harokat yang sesuai sudah alif kasrah? La al-fathah ya akhil karim. Oh iya. Tapi ini kenapa kasrah? Hah? Di fi'il madinya saja jadi kasrah. Di fi'il madinya kasrah. Tapi lihat fi'il mudhari'nya. Lihat fi'il mudhari'nya. Nama? Yanamu. Yanamu. Walaupun ketika diwazan di fi'il madi menjadi nimtu dan nimta. Tapi di sini lihat. Bukan nim. Tapi? Nam. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Faham tum? Dari sini kita bisa lihat bahwa patokannya sebenarnya adalah fi'il mudhari'nya. Patokannya adalah sebenarnya fi'il mudhari'. Jadi gunakan patokan fi'il mudhari'. Begitu begitu ainul fi'ilnya, begitu fa'ul fi'ilnya, maka begitu harokatnya ketika fi'il amr. Kita tulis agar lebih jelas insyaallah. Kita lihat beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah Iqra ya Ilham. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Yaqulu. Antum lihat di sini adalah pertama alif, kemudian setelah itu menjadi al-waw. Boleh saya tarik? Bala. Dan lihat, fa'ul fi'ilnya di sini, harokatnya adalah? Dhammah. Dhammah. Terus, yang kedua. Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ba'a menjadi Yabi'u. Lihat. Di sini harakatnya pertama apa? Alif, kemudian alif. Sekarang menjadi? Ya. Ya. Dan lihat huruf keduanya setelah harful mudhara'ahnya, lihat di kasrah. Kasrah. Ada sekitalik? Bala ya Ustaz. Kemudian yang ketiga, yang terakhir? Nama yanamu. Nama yanamu. Bagaimana di sini? Di sini alif sama dan tetap alif. Lalu kemudian tetap jadi alif lagi. Ala sekadalik? Bala ya Ustaz. Nah, lihat di sini harakat huruf nunnya adalah fathah. Fathah. Di sini dhammah. Di sini kasrah. Di sini fathah. Fathah. Nah, ketika kita lihat fi'il mudhari'nya seperti ini, kita bisa menentukan fi'il amarnya. Bagaimana fi'il amarnya ya akhil karim? Qala yaqulu, apa fi'il amarnya di sini? Qul. Kita taruh di depan. Qul. Dari mana harakat dhammah ini? Dari fi'il mudhari. Naam. Wadih? Wadih, insyaAllah. Kemudian di sini, fi'il amarnya yang kedua? Bi'. Bi'. Dari mana kita ambil kasrohnya ini? Ya bi'u. Dari ya sini, dari ba' sini. Nah, maka disamakan juga di fi'il amarnya. Terakhir, nama ya namu. Bagaimana fi'il amarnya? Nam. Nam. Afwan. Ayat al-Mim sahah. Nama yanamu sehingga menjadi nam. Kenapa kita pakai fathah? Nun. Karena di sini dari fi'il mudhari'nya. Fathah. Apa sekadarik? Maka sama dia di fi'il amr. Nam. Wadih? Wadih. Insyaallah. Maka dari sini tiga contoh ini jadi patokan buat yang lain. Yang sewazan dengan ini, sama ini dan ini, kita perlakukan sama. Contoh lain, selain qala yaqulu, apa ini? Dzaqa misalnya, kita ambil kata dzaqa. Mudhari'nya adalah yazuku. Yazuku. Lihat huruf setelah harful mudhari'nya adalah dhammah. Ala sekadarik? Bala ya Ustaz. Maka ketika jadi fi'il amr, dzuq. Dzuq. Dzuq. Dari mana dhammah ini? Dari sini. Dari dhammah yang ada fi'il mudhari. Wadih? Wadih, insyaAllah. Contoh lain, qama yakumu. Qama yakumu, afwan. Qama yakumu. Qama yakumu. Lihat huruf qafnya di harokatnya adalah dhamma. Dhamma. Maka ketika fi'il amr bagaimana? Kum. Kum. Wadih? Wadih. Apa lagi? Yang pertama dulu. Kita kasih contoh yang lain. Selain qala yaqulu, dzaqa yadzuku, qama yakumu. Soma. Yes. Soma. Yasumu. Yasumu. Hurufnya apa di fi'il mudhari'? Huruf shadnya adalah dhammah. Berharakat dhammah. Maka ketika fi'il amr juga dhammah. Sum. Sum. Wadih? Wadih. InsyaAllah. Nah, jelas insyaAllah. Yang kedua, ba'a yabi'u. Antum lihat, yang tadinya ba' berfathah di fi'il madhi, di fi'il mudhari' menjadi kasrah. Yabi'u. Maka bagaimana fi'il amrnya? Bi'. Bi' di kasrah juga. Sama seperti di fi'il mudhari'nya. Wadih? Wadih, insyaAllah. Contoh lain, sara yasiru. Sara yasiru. Di fi'il mudhari huruf sinnya kasrah. Tasdarik? Dalik? Bala. Maka di fi'il amr juga begitu sama. Sir. Wadih? Wadih. Apa lagi? Selain itu. Kala yakilu. Kala? Yakilu. Yakilu. Di fi'il mudhari kafnya di kasrah. Maka di fi'il amr juga begitu. Kil. Di kasrah. Wadih? Insyaallah. Naam. Kemudian yang ketiga, nama yanamu. Lihat fi'il mudhari'nya. Huruf nunnya adalah berharakat fathah. Maka begitu pula di fi'il amr. Bagaimana fi'il amarnya? Nam. Nam. Nunnya juga berfathah sama seperti di fi'il mudhari'nya. Wadih? Wadih, insyaAllah. Baik. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Baik. Khususnya selamat pendengar di mana pun Anda berada. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami pada malam hari ini, silakan dapat menghubungi melalui layanan lain telepon kami ke nomor 021-823-6543. Dan kita coba sapa untuk penelpon pertama. Nah, silakan. Halo. Terputus. Kembali bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini untuk membuat contoh saatnya berkenaan nah, dengan fil-fil. Kita baca dulu latihan ke-34. Baik, kita baca. Boleh kita minta penjelasannya dari ikhwan dan akhwat di rumah. Baik, silakan di latihan 34. Anda yang ingin membacanya dapat gabung di malam hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Muhammad Rianto dari Bekasi. Bekasi. Muhammad Rianto. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Rianto. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair Ustaz. Antum ada bukunya? Alhamdulillah ada. Baik. Silakan Ah Rianto. Baca dulu perintah di latihan ke-34. Tafadhol, baca dulu. Bismillah. Nah. Iqra'il kalimatil atiyata waktubaha ma'adabdil harfil awali. Nah. Terjem. Bacalah kata-kata berikut waktu baha dan tulislah dengan letakkan dan tulislah dia dan tulislah dia dia di sini kembali ke al-kalimat dengan memberikan harakat pada awal kata. Naam, pada bukan awal kata, awal huruf. Awal huruf. Huruf yang pertama. Naam. Karena fi'il amr di wazan atau di fi'il mu'tal ini di fi'il mu'tal lain cuma dua huruf. Alhamdulillah ya Muhammad Rianto. Bala ya. Nah, cuma dua huruf. Huruf yang terakhir dipastikan dia disukun karena fi'il amr. Alhamdulillah. Bala. Nah, tinggal antum menentukan harokat huruf yang awal. Yang awal. Nah, tafadhal. Silakan. Yang pertama. Qul. Qul. Tolong jelaskan kenapa dia jadi dhammah. Qul. Kenapa tidak qil? Kenapa tidak qal? Kenapa kul? Awal berasal dari huruf fi'il mudhari'nya yaqulu. Naam, dia dari fi'il qala. Qala yaqulu. Kemudian kul. Kul. Kenapa dari mana harakat dhammah di qaf ini? Di kul ini. Harakat dhammah di kul ya. Naam, dari mana antum ambil ini? Kenapa dari antum pastikan dia dhammah? Karena fi'il mudhari'nya yaqulu. Naam. Fi'il mudhari'nya juga qafnya di dhammah. Di dhammah. Maka di fi'il amr juga begitu. Qul. Naam. Ahsanta ya akhi al-karim. Teruskan. Bi'. Bi'. Nah, dari mana antum bisa pastikan dia kasrah? Naam, kata. Naam. Kenapa antum pastikan dia kasrah? Bi'. Ba'nya di kasrah. Dari mana dia diambil? Dari fi'il mudhari yabi'u. Yabi'u. Di situ ba'nya harokatnya adalah? Kasrah. Kasrah. Maka begitu pula di fi'il amr. Fi'il amr. Nah. Wadih ya Muhammad Rianto? Insya Allah. Ma mana qul? Qul katakanlah. Ma mana bi'? Juallah. Juallah. Nah. Satu lagi ya Muhammad Rianto. Tafadhal. Zur. Zur. Naam. Jelaskan dari mana dia zur? Dari mana dhammah ini? Ya zuru. Naam, dari fi'il mudhari ya zuru. Ahsan. Zara ya zuru. Naam. Zainya berdhamma di fi'il mudhari, maka juga di fi'il amr juga begitu. Naam. Apa makna zur ya akhil karim? Kunjungilah. Kunjungilah. Naam. Syukran. Syukran Muhammad Rianto. Fahimta ya akhil karim? Fahimtu insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ya Muhammad Rianto. Wa barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Bapak Muhammad Rianto yang telah terhubung dari Bekasi untuk kesempatan pertama di malam hari ini. Berikutnya kita sapa kembali saat ya untuk penelpon kedua di belakang Bapak Rianto tadi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Solo telah terhubung. Naam, Ummu Abdillah. Naam, ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Masyaallah. Siap mengerjakan latihan malam ini, Ummu Abdillah? Astaghfirullah, insyaallah. Baik. Berarti Ummu Abdillah adalah fiil yang keempat. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Nah. Zuka. Naam. Dari mana kita pastikan dzalnya berdhammah, Ummu Abdillah? Fi'il mudhari'nya yazuku. Naam. Dzalnya di situ berharakat dhammah. Dhammah. Nah, maka begitu di fi'il mudhari', begitu pula di fi'il amr. Fi'il amr. Naam. Ma mana dzuq? Rasakanlah. Terus. Khofa ya khofu khof. Naam. Ummu Abdillah langsung buat wazannya khafa ya khafu khaf. Naam. Jelas dari mana khaf, dari mana fathahnya? Dari ya khafu, dari fi'il mudhari'nya ya khafu. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Terus qama yaqumu qum. Qama yaqumu qum. Qum. Naam. Dari mana dhammah ini? Dari fi'il mudhari'nya yaqumu. Naam. Naam, barakallahu fiik. Satu lagi. Satu lagi Ummu Abdillah. Nama ya namu nam. Nam. Dari mana fathah di nun ini? Dari fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari'nya, masya Allah. Sahlun jiddan, insya Allah. Masya Allah. Sepertinya mudah bagi Ummu Abdillah. Syukran, syukran ya Ummu Abdillah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Jazakumul khair, sahat wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Abdillah yang telah terhubung pula di kesempatan ini dari Solo. Baik, saat berikutnya. Nah, teruskan. Masih ada tiga fi'il lagi. Baik. Silakan bagi Anda pada gar maupun pemirsa di manapun Anda berada yang ingin terhubung di layanan telepon di belakang Ummu Abdillah dari Solo 021-823-6543-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Abu Irfan. Abu Irfan di Tambun ya. Nah, ahlan wa sahlan Abu Irfan. Kaifa haluk? Ahlan bikum Ustaz. Alhamdulillah, ana bi khair. Masyaallah. Ada tiga fi'il lagi. Akhil Karim, ada tiga fi'il, silakan dibaca. Ada bukunya? Naam. Tafadhal. Soma yasumu. Sum. Sum. Naam. Nama nasum? Berpuasalah. Naam. Sir. Naam. Sebelumnya sum. Ya, kenapa ya. Antum yakin dia dhammah ya Abu Irfan? Sebelumnya dari fi'il mudhari'nya tetap. Naam. Apa tadi fi'il mudhari'nya? Yasiru. Yasir. La, ana yang ana tanyakan sum. Sum dulu. Oh, sum. Sum. Kenapa dia antum yakin dhammah sum? Dilihat dari fi'il mudhari'nya yasumu. Yasumu. Naam. Begitu pula sir dari kata sir. Saro yasiru. Ma mana sir? Berjalanlah. Nah, ma mana sum? Berpuasalah. Satu lagi. Kana yakunu kun. Naam, anda buat langsung fi'il madhi dan mudhari' jadul. Naam, kun. Naam. Ma mana kun? Jadikanlah. Naam. Sekarang mohon dibaca dari awal, tapi jangan sebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Siap? Siap. Jangan sebutkan fi'il madhi dan mudhari'nya, langsung. Langsung. Siap, langsung dari awal. Yang pertama? Kul. Kul. Mana kul? Katakanlah. Nah, terus? Bi. Jual lah. Zur. Kunjungilah. Duk. Rasakanlah. Khaf. Takutlah. Naam. Kum. Naam. Berdirilah. Rasai lagi ya, Birfan. Kum. Berdirilah. Naam. Terus. Naam. Tidurlah, naam. Sum. Berpuasalah, naam. Sir. Berjalanlah. Naam. Kun. Jadilah. Ahsanta ya Abu Irfan. Fahimta ya akhil kirim? Insyaallah. Naam, alhamdulillah. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Wa fik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik. Yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini Abu Irfan dari Tambun. Nah, baik Ustaz, monggo. Masih kita buka kesempatan? Kita ulang kembali. Naam, kita ulang kembali biar baik. Lebih jelas insyaallah. Naam. Masih di latihan ke-34 bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini. Tentunya dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana di Bekasi, Ustaz. Baik, Umu Hana, nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bika, Ustaz. Umu Hana siap, dari awal kembali latihan 34. Insyaallah, Ustaz. Nah, sebutkan dulu fi'il amarnya, baca dulu fi'il amarnya, kemudian setelah itu baru kita minta umum menyebutkan al-madhi dan al-mudhari'nya. Iya, insyaallah. Fahim ti? Fahim tu. Nah. Qul. Qul. Nah. Dari fi'il? Qala yaqulu qul. Naam, qul. Ma mana qul? Katakanlah. Nah. Kemudian? Bi'. Bi', naam. Ba'a yabi'u bi', juallah. Naam. Zur. Dari zara yazuru zur. Naam, kunjungilah. Zur. Kunjungilah. Zuq. Zuq, naam. Zaqa yazuqu zuq. Zuq. Rasakanlah. Naam. Kenapa? Rasakanlah. Rasakanlah, naam. Khaf. Khaf. Khafa ya khafu khaf. Naam, khaf. Mana khaf? Takutlah. Takutlah. Naam. Cukup. 5 saja umu? Iya, iya. Naam. Fahim ti ya Umu Hana? Insyaallah fahim tu, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakillah khair wa barakallahu fiki. Wa jazakallahu khair ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah terhubung dari Bekasi Umu Hana. Dan menyisakan pula beberapa kata kembali bagi Anda di belakang beliau yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, silakan di 0218236543 kita sapa kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Abu Yusuf dari Indramayu. Indramayu. Abu Yusuf. Abu Yusuf. Abu Yusuf. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Ustaz. Insyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, Nabi Yahya. Antum termasuk pendengar yang setia. Walaupun terusan, Masya Allah. Silakan ya, Abu Yusuf. Naam. Setelah khaf. Qum. Naam. Qum. Qum. Ahsant. Qama yaqumu. Naam. Dari fi'il qama yaqum. Ma mana qum? Bangunlah. Bangunlah. Naam. Naam. Nama yanamu. Naam. Naam. Nama ya namu nam. Apa artinya? Tidurlah. Tidurlah. Iya. Terus. Sum. Sum. Soma ya sumu. Naam. Berpuasalah. Berpuasalah. Iya. Sir. Naam. Sir. Sir. Iya. Sara ya siru. Naam. Berjalanlah. Berjalanlah. Naam. Satu lagi. Kun, kana yakunu, jadilah. Naam, jadilah. Naam. Barakallahu fiik. Oh. Syukran ya akhil kirim. Afan tazim. Zarakallahu ilman wa hirsan insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini Abu Yusuf dari Indramayu. Bagi saat Fadil. Nah, selesai sudah latihan terakhir dari pelajaran 27. Dan kita tutup pembahasan malam ini dengan menyebutkan al-kalimatul jadidah. Kita tutup pembahasan malam ini dengan membaca al-kalimatul jadidah safha 192. Halaman 192. Nah. Siap Pak Hilam? Anak itu tolong bantu? Siap? Nah, di akhir pelajaran 27. Nah, silakan. Pelan-pelan antum baca, kemudian diterjemahkan. Bismillah. Bismillah. Al-kalimatul jadidah. Nah, apa makna al-kalimatul jadidah? Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Kamilun. Nah, irfa sautaka ya akhi karim. Angkat suara anda. Kamilun. Kamilun. Apa makna kamilun? Sempurna. Nah. Kamilun artinya sempurna. Atau lengkap. Bisa berarti sempurna. Ini sesuatu yang telah sempurna, kamilun. Misalnya bagaimana kalau antum meletakkan dalam kalimat kamilun? Kamilun. Misalnya ad-din al-islami dinun kamilun. Ad-dinul islami dinun kamilun. Mana dinun kamilun? Agama yang sempurna. Nah, diambil dari firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, pada hari telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Nah, teruskan. Sudaun. Sudaun. Nah. Sudah. Sakit kepala. Sudaun, yakni pusing. Sakit kepala, pusing. Misalnya, bagaimana kalimatnya? Misalnya, anda katakan, sya'urtu bisuda'. Sya'urtu bisuda'i. Saya merasa pusing, sakit kepala. Nah. Wadih? Nah. Atau asabani suda'un. Asabani suda'un. Saya kena sakit kepala. Nah. Teruskan. Masgulun. Masgulun. Sibuk. Sibuk, masya Allah. Terus. Zulqa'dah. Naam. Zulqa'dah atau yang lain kadang bacanya Zulqa'dah, tidak jadi masalah. Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Bulan keberapa ini akhir kirim? Zulqa'dah 11. Bulan ke-11, sahih. Bulan yang terakhir? Zulhijjah. Zulhijjah, naam. Terus. Al-milhu. Naam. Al-milh, garam. Al-milhu, garam. Nah, penting untuk mengetahui mufradat, karena ini sebagai bekal. Nah, teruskan. Az-zaitu. Zaitun. Az-zait, minyak. Nah, bukan, dia tidak otomatis jadi zaitun, tidak harus. Bisa zait, zaitun, bisa minyak zaitun, atau yang lainnya. Minyak. Nah, bisa minyak kelapa juga disebut az-zait. Wadah ya akhil kirim? InsyaAllah. Nah, terus. Al-jubnu. Nah. Mentega. Atau keju. Dia ke arah keju lebih tepat. Keju. Al-jubn. Keju. Teruskan. Ad-dakiku. Ad-dakik. Nah. Dakik, tepung terigu. Terigu. Anta nasi takullu syai, ya Ilham. Nasi takullu syai. Dakik. Terigu. Terigu, naam. Kemudian. Al-adasu. Al-adasu. Dalamnya pendekkan. Al-adasu. Al-adas. Adas. Ya, semacam bumbu. Bumbu dapur. Hanya saja, wallahualam. Apakah ada makna khusus al-adas dalam bahasa Indonesia? Ya Abdul Ghaffar, adas, kita bilang adas dia. Adas. Nah, teruskan. Al-Baqqalu. Nah. Al-Baqqal. Pedagang. Sayuran. Pedagang sayuran. Bisa juga Al-Baqqal bisa berarti pedagang kelontong. Nah, Al-Baqqal. Nah. Baydatun. Baydatun. Nah. Jam'u baydun. Jamaknya baydun. Telur. Telur, sahih. Berarti letak marbutah di situ menunjukkan satu, mufrad, baydatun. Satu telur. Dihapus taknya, baydun jadi jamak. Paham, Tom? Fahim, nah. Teruskan. Al-ghabatu. Al-ghabatu, nah. Al-ghabah. Hutan. Hutan. Hutan. Hutan, nah. Di Indonesia ghabatun kathiratun. Bisa kedarik? Fi Indonesia ghabatun kathiratun. Banyak, banyak hutan. Sini. Nah. Wadih? Nah. Teruskan. Al-Qitaru. Al-Qitaru. Ah. Adi wasilatun min wasail an-naql. Transportasi ini, termasuk transportasi. Enam? Kereta. Naam, al-Qitar, kereta. Kereta saja. Al-Qitar artinya kereta. Naam, ahsanta ya akhil karim. Al-Bukhari. Al-Bukhari. Nah, baru ini al-Bukhari. Kereta yang ada asapnya. Tapi asal al-Bukhari artinya asap. Ada asap. Al-Bukhari asap. Al-Qitarul Bukhari. Al-Qitarul Bukhari ini kereta api uap dia. Dia ada uapnya begitu. Wadih? Wadih, insyaallah. Teruskan. Al-Fakihaniyu. Al-Fakihaniyu. Naam. Kalimat Fakihah. Buah-buahan. Al-Fakihah buah-buahan. Al-Fakihaniyu penjualnya. Tukang buah. Naam, tukang buah. Naam, penjual buah. Naam. Langsung antum sebut tukang buah. Naam. Pedagang buah maksudnya, penjual buah. Al-Fakihaniyu. Fakihah buah-buahannya. Penjualnya disebut Al-Fakihaniyu. Naam. Wasil, terus. Al-Ghadau. Anam. Al-Ghadau. Naam. Besok. Ah, Al-Ghadau. Kalau ghadan, besok. Al-Ghadan, besok. Al-Ghadau, makan siang. Al-Ghadau, makan siang. Kalau makan malam? Al-Asha'u. Sarapan? Al-Futur. Al-Fatur, naam. Teruskan. Muntasaful layli. Muntasaful layli, naam. Pertengahan malam. Pertengahan malam, ahzant. Haythu. Haythu? Haythu di mana saja? Haythu di mana saja? Yan seperti dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah. Yan bagi yakni seyogyanya, sepantasnya. Layan bagi tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya, tidak seyogyanya, tidak sepantasnya. Nah. Ghalaba yaglibu. Hata fi'il, ghalaba yaglibu. Mengalahkan. Ghalaba yaglibu mengalahkan. Menguasai. Kadzaba yakdzibu. Kadzaba yakdzibu. Berdusta. Berdusta. Ahsant. Siap? Kalau ana baca lagi antum sebutkan maknanya. Insyaallah. Kamilun, bagaimana kamilun? Sempurna. Nah, sudaun. Sudaun pusing. Pusing. Jangan lihat buku. Nah. Al-Bukhari. Al-Bukhari. Asap. Asap uap. Nah, asap atau uap. Al-Qitar. Kereta. Kereta. Al-Fakihaniyu. Pedagang buah. Pedagang buah. Baydhatun. Telur. Al-Jubnu. Al-Jubn. Keju. Naam. Ghalaba yaglibu. Fi'il. Ghalaba yaglibu. Menjatuhkan. Mengalahkan. Mengalahkan. Kemudian, yanbaghi. Yanbaghi. Bagaimana yanbaghi? Sepantasnya. Sekianya. Antum harus sering murojaah. Karena al-mufradat ini adalah modal penting memahami pelajaran berikutnya. Nah, selain kaidah-kaidah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah al-mufradat. Nah, percuma antum paham kaidah, tapi antum ketika disuruh bikin contoh, nggak bisa bikin contoh. Kenapa? Karena perbendaharaan kata antum sedikit. Antum miskin daripada perbendaharaan kata. Nah, contoh-contoh itu akan muncul ketika antum banyak mufradat, banyak perbendaharaan. Nah. Baik, semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Nah, kiranya cukup sampai sini dulu. Ana kembalikan ke Al-Akhadul Ghaffar. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan mungkin kita akan tutup saja. Apakah akan disampaikan sebagai ikhtitam pula, Ustaz? Nah. Baik. Sebagai ikhtitam, sebagai penutup, bahwa alhamdulillah kita sudah selesai Ad-Darasus Sabi wal Ishrun, pelajaran 27 yang cukup panjang dan cukup melelahkan, karena terkait dengan pembahasan yang memang perlu untuk dijelaskan secara rinci, yakni tentang al-fi'lu al-mu'tal. Dan saya ingatkan bahwa sudah dua fi'il mu'tal yang sudah kita pelajari. Yang pertama di pelajaran sebelumnya, di pelajaran 26, al-fi'lul mu'talul fa', fi'il yang huruf illahnya ada di huruf fa'ul fi'il. Dan yang di pelajaran kita yang barusan kita bahas 27 adalah al-fi'lul mu'talul ain, yang mana huruf illahnya ada di huruf ainul fi'il. Maka dapat ditebak pelajaran berikutnya, al-thamin wal-ishrun, masih terkait dengan fi'il mu'tal. Hanya saja sekarang insyaAllah nanti akan dibahas fi'ilul mu'talul lam. Nah, huruf illahnya di mana sekarang? Di huruf akhir, lamul fi'il. Yang fa'ul fi'il sudah pelajaran 26. Pelajaran 27 yang sudah kita habiskan juga fi'il mu'tal yang di harfu illahnya di huruf ain. Makanya nanti insyaAllah berikutnya adalah al-fi'ilul mu'talu al-lam. Dan semoga Allah terus berikan kepada kita semua kesabaran, terus memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan, dan semoga apa yang telah kita bahas selama ini Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai sebuah amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kita tutup, subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan juga terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pengajaran yang telah disampaikan di malam hari ini. Semoga berkah manfaat untuk kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga, diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran di kesempatan atau di waktu berikutnya. Maka demikianlah ikhwatul Islam, pendengar a'azakullah, pelajaran kita di kesempatan malam hari ini, bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durus Lughah yang telah menghabiskan dari beberapa latihan terakhir pada pelajaran ke-27. Insyaallah taala kita akan menyambung pada pelajaran yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang pada pelajaran berikutnya, pelajaran ke-28. Maka tetap bersama kami mengikuti program bimbingan bahasa Arab untuk pemula jilid kedua dari kitab Durus Lughah pada tiap hari Kamis, untuk jilid kedua dan jilid ketiga pada hari Jumat bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidahullah Ta'ala. Demikian kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.